Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala. Al-hadithu tasi'a asyara. Berkata al-Syeikh Muhammad bin Sulaiman, Al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala. Dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Ya, di sini beliau memasuki pembahasan hadis ya Arba'un An-Nawawiyah yang ke-19. An Abdillah ibn Abbasin radhiyallahu anhuma qala. Ya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, Kuntu khalfan nabiyyi ya, sallallahu alaihi wasallama yauman. Ya, saya dahulu di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Faqala li, ya, maka beliau bersabda kepadaku, Ya gulamu, wahai ya anak kecil, inni u'allimuka kalimatin. Ya sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Yahfadillaha yahfadka. Ya jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Yahfadillaha tajidahu tujahaka. Ya, jagalah Allah, ya niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Ya jika engkau meminta ya, atau memohon, ya mohonlah kepada Allah. Kemudian wa idza sta'anta fasta'in billahi. Dan jika engkau memohon pertolongan, ya mohonlah pertolongan kepada Allah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in. Ya ketahuilah bahwa seandainya ya seluruh umat, ya seluruh manusia itu berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ya, niscaya mereka tidak akan dapat memberikan manfaat kepadamu ya kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in, ya dan jika ya, seluruh umat manusia itu berkumpul untuk ya memberikan atau mencelakai engkau dengan sesuatu. Lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Ya niscaya mereka tidak akan dapat ya memberikan celaka kepadamu ya kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Rufi'atil aqlamu, ya pena telah diangkat, wa jaffatis suhufu. Ya dan suhuf catatan-catatan telah kering. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata hadis ini hasan sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi dan di riwayat yang selain At-Tirmidzi redaksinya ihfazillaha tajidahu amamaka. Ya jagalah engkau, ya maka engkau akan mendapati Allah di, ya jagalah Allah, ya maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Kemudian ta'arraf ilallahi firrokhoi ya'rifka fisyiddati. Ya ingatlah Allah di saat engkau senang, maka Allah akan ya mengenalimu pada saat engkau susah. Ya, jadi ta'arraf ilallahi firrohoi ya'rifka fisyiddati. Ya, ingatlah Allah pada saat engkau senang, maka Allah akan mengenalimu di saat engkau susah. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ya, ketahuilah bahwa apa yang telah ya, terlewat, terluput darimu, itu tidak akan menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Dan apa yang telah ya Allah takdirkan untuk menimpamu, itu tidak akan ya terluput darimu. Wa'lam annan nasra ma'as sabri. Dan ketahuilah ya bahwa kemenangan ya itu ya menyertai kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi. Dan sesungguhnya ya kelapangan itu ya menyertai kesempitan. Wa anna ma'al usri yusran. Dan ya bahwa bersama kesulitan itu akan ada kemudahan. Ya, kemudian asyarhu penjelasan dari hadis ini, hadal haditsu yatadhamman wasaya 'azimatan. Hadis ini mengandungi wasiat-wasiat yang agung. Wa qawa'ida kulliyatan. Dan juga kaidah-kaidah yang menyeluruh. Min ahammi umuriddini. Ya, yang kaidah-kaidah yang melingkupi seluruh hal-hal yang paling penting dalam perkara agama. Hatta qala ba'dul ulama'i, ya, sampai-sampai sebagian dari ya, ulama itu mengatakan, tadabbartu hadzal haditha fa'adhashani. Ya, saya mentadabburi, ya, merenungi hadis ini, dan ya hadis ini membuat aku kagum. Waqittu atishu. Ya, dan aku hampir-hampir ya, hilang akal. Fawa asafi minal jahli bihadal hadithi. Ya, sungguh. Ya, duhai. Ya, sungguh kasihannya aku karena ya, tidak memahami kandungan dari hadith ini. Waqillati tafahumi lima'nahu. Ya, dan juga ya, sedikitnya pemahaman terhadap makna-makna hadis ini. Qultu, ya, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala berkata, wa qad afradtu li syarhihi juz'an kabiran. Ya, dan aku telah menyendirikan penjelasannya dalam sebuah juz yang tebal. Kita lihat catatan kaki, hadha syarhu huwa Nurul iqtibasi fi mishkati wasiyatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama libni Abbasin. Ya, penjelasannya itu ada dalam Nurul iqtibas fi mishkati wasiyatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama libni Abbasin. Wa huwa matbu'un mutadawalun. Ya, dan buku ini ya sudah tercetak dan juga sudah ya tersebar. Kita kembali ke atas. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallama ihfadillaha. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihfadillaha. Ya, jagalah Allah. Ya'ni ihfad hududahu wa huquqahu wa awamirahu wa nawahiyahu. Maksudnya ya jagalah ya batasan-batasan ya ketentuan-ketentuan Allah dan hak-hak Allah, perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Wa hifdzu dzalika, ya, dan penjagaannya itu huwal wuqufu 'inda awamirihi bilimtithali. Yaitu dengan melaksanakan ya perintah-perintahnya. Wa 'inda nawahihi bilijtinabi, ya, dan terhadap larangan-larangannya ya, hendaknya menjauhinya. Wa inda hududihi, ya, dan juga terhadap batasan-batasan Allah. Fala yatajawazu ma amara bihi, ya, maka tidak melampaui apa-apa yang Allah perintahkan. Wa adzina fihi, ya, dan juga yang Allah izinkan. Ila ma naha anhu, yang berarti jangan sampai melampaui dari apa-apa yang diperintahkan Allah dan juga Allah izinkan sampai menjadi mengerjakan apa-apa yang Allah larang. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ مِنَ الْحَافِظِينَ لِحُدُودِ اللَّهِ. Maka barang siapa yang dapat mengerjakan hal tersebut, maka dia adalah termasuk orang-orang yang menjaga ketentuan Allah. الَّذِينَ مَدَحَهُمُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ. Yang termasuk golongan orang yang dipuji oleh Allah di dalam kitabnya, yaitu Al-Quranul Karim. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Hada ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Ya, inilah yang dijanjikan kepada kalian, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali, ya, lagi menjaga, ya, kembali kepada Allah, lagi menjaga, ya, semua peraturan-peraturan Allah. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Ya, yaitu orang-orang yang takut kepada Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ya, walaupun bil ghaib, artinya tidak ada atau tidak ada yang melihatnya. Ya. Wa jaa'a biqalbin munib. Dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Dalam surat Qaf ayat 32 dan 33. Wa fussirul hafidhu hahuna. Ya, maka kata al-hafidh di sini itu ditafsirkan di sini sebagai bil hafidhi li awamirillahi. Yaitu sebagai orang yang menjaga atau melaksanakan perintah-perintah Allah. Wabil hafidhi li dzunubihi, dan orang-orang yang menjaga atau menjauhi dosa. Liyatuba minha, ya, serta bertaubat dari dosa-dosa tersebut. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, ya, dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, yahfadhka, ya, maka Allah akan atau niscaya Allah akan menjagamu. Ya'ni maksudnya anna man hafidha hududallahi, ya, bahwa siapa saja yang menjaga batasan-batasan atau ketentuan-ketentuan Allah, wa ra'a huquqahu, ya, dan juga memelihara hak-hak Allah, hafizahullahu, ya, niscaya Allah akan menjaganya. Fa innal jazaa'a min jinsil amali, ya, karena sesungguhnya ya, balasan dari suatu perbuatan itu sesuai dengan jenis perbuatannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 40, wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Ya, dan penuhilah janji kalian kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepada kalian. Wa hifdzullahi li'abdihi yadkhulu fihi naw'ani. Ya, dan ya, bentuk penjagaan Allah terhadap ya, hambanya itu ya, dapat dibagi menjadi dua perkara atau dua jenis. Ahaduhuma, yang pertama, hifdzuhu lahu fi masalihi dunyahu. Yaitu penjagaan Allah terhadap ya, kebaikan dunianya. Kahifdhihi fi badanihi, ya, sebagaimana penjagaan Allah terhadap badannya. Wa waladihi, ya, dan juga penjagaan terhadap keturunannya. Wa ahlihi, dan keluarganya. Wa malihi, dan hartanya. Qala jalla jalaluhu, Allah jalla jalaluhu berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Lahu mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfadhunahu min amrillah. Ya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya berkiliran di depan dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Qala Ibnu Abbasin ya radhiyallahu anhuma, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Humul malaikatu, yang menjaga tadi adalah para malaikat. Yahfadzunahu bi amrillahi, yang mereka itu menjaga, ya, menjaga dengan perintah Allah. Fa idza jaa al-qadaru khallau anhu. Ya, jika ya ketetapan atau takdir datang, ya, maka mereka akan pergi darinya. Wa man hafizallaha fi sibahu wa quwwatihi. Ya, barang siapa yang menjaga Allah, ya, ketika dia masa mudanya dan juga ketika dia itu kuat, hafizahullahu fi hali kibarihi wa du'fi quwwatihi. Maka Allah akan menjaga dia dalam keadaan dia tua dan juga ketika kekuatannya sudah melemah. Wa matta'ahu bisam'ihi wa basarihi wa quwwatihi wa 'aqlihi. Ya. Dan Allah akan mengaruniakannya pendengaran, ya, dan juga penglihatan dan kekuatan dan akal yang baik. Kana ba'dul ulama'i qad jawazas atau kana ba'dul ulama'i qad jawazal mi'ata sanatin. Ya, sebagian ulama itu ya sungguh telah mencapai atau melampaui usia 100 tahun. Wa huwa mumatta'un bi quwwatihi wa 'aqlihi. Ya, dan ulama tersebut itu dikaruniai dengan kekuatan dan akal yang baik. Ya. Fa wathaba yawman wathbatan syadidatan. Dan suatu hari ya ulama tersebut itu lompat dengan lompatan yang kuat. Fa'utiba fi dzalika. Ya, lalu dia dicela karena perbuatan tersebut. Faqala, ya, maka ulama tersebut berkata, hadihi jawarihu hafidhnaha 'anil ma'asi fis-sighari. Ya, tubuh ini itu kami dahulu menjaganya ya, dari perbuatan maksiat ketika kami muda. Fahafidhaha Allahu alaina fil kibari. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjaga ya, tubuhku ini ketika ya, tua. Kita lihat catatan kaki. Hadzal alimu huwal qadhi. Ya, orang alim ini yang disebutkan di sini adalah seorang qadhi. Abu Tayyibi yang bernama Abu Tayyib Tahiru bin Abdillahi bin Tahirin, yaitu Tahir bin Abdullah bin Tahir At-Tabari. Ya, At-Tabari. Wa qad kana mumatta'an bihawasihi kulliha. Yang ia itu, beliau itu dikaruniai ya, kekuatan dengan panca indranya yang kuat. Fakana yaqdi. Maka dahulu beliau itu yang menjadi qadhi. Wa yufti. Ya, dan juga berfatwa menjadi mufti. Wa yudarrisu. Ya, dan juga mengajar yang menjadi guru. Wa yahdurul mawakib. Ya, dan juga hadir dalam atau turut serta dalam beberapa peperangan. Hatta mata an mi'ati sanatin wa sanataini. Ya, sampai beliau wafat pada usia 102 tahun. Wal khabaru madhkurun fil bidayati wan nihayati. Ya, dan kabar ini atau kisah ini itu disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Fi wafayati ya, sanati khamsina wa arba'i mi'atin minal hijrati. Yaitu ya pada bab atau pada ya bab ulama-ulama yang wafat pada tahun 450 Hijriyah. Kita kembali ke atas. Wa aksu hadha, ya, dan kebalikannya. Anna ba'da salafi ra'a syaykhon yas'alun nasa. Ya, bahwa sebagian dari kaum salaf itu melihat seorang tua yang meminta-minta, seorang tua yang meminta-minta kepada manusia. Faqala, ya, dan orang tua tersebut berkata, inna hadha dayya'allaha fi sigharihi. Ya, sesungguhnya, ya, saya ini, atau mungkin ulama yang melihat tersebut mengatakan, ya, sesungguhnya, ya, orang ini, itu dahulu dia menyia-nyiakan Allah ketika dia muda. فَضَيَّعَهُ اللَّهُ فِي كِبَرِهِ. Maka Allah menyia-nyiakannya ketika dia tua. وَقَدْ يَخْفَلُ اللَّهُ الْعَبَدَ بِصَلَاحِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي ذُرِّيَّتِهِ. Ya, dan terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menjaga hamba setelah kematiannya, yaitu dengan menjaga keturunannya. Kama qila fi qawlihi ta'ala. Ya, sebagaimana ya, disebutkan dalam firman Allah ta'ala, wa kana tahtahu kanzullahuma wa kana abuhuma saliha. Ya, dan di bawah tembok itu ada harta simpanan untuk mereka berdua, sedangkan ayahnya adalah seorang yang salih. Ya, dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Innama hufidha bisolahi abihima. Ya, sesungguhnya mereka berdua itu dijaga karena kesalihan ya ayah mereka berdua. Qala Sa'idu binul Musayyabi libnihi. Ya, berkata ya, Sa'id bin al-Musayyab kepada anaknya. La azidanna fi salati min ajlika. Ya, sungguh aku akan ya, menambah salatku ya, untukmu, ya, karenamu. Roja'a an uhfadha fika. Ya, berharap supaya ya, engkau akan dijaga. Ya. Atau dengan harapan, ya, engkau akan dijaga. Allah akan menjagamu. Thumma tala hadihil ayata. Ya, kemudian beliau membacakan ayat ini. Waqala Umaru binu Abdil Azizi. Ya, dan berkata Umar bin Abdul Aziz, ma min mu'minin yamutu illa hafidhahullahu fi aqibihi wa aqibi aqibihi. Ya, tidaklah seorang yang beriman itu ya meninggal melainkan Allah akan menjaga keturunannya dan juga menjaga keturunan dari keturunannya. Wa qala Ibnul Munkadiri, dan Ibnul Munkadir beliau berkata, inna allaha la yahfadhu birrajuli salihi waladahu. Sesungguhnya Allah akan menjaga ya, anak dari seorang laki-laki yang salih. Wa walada waladihi. Dan juga menjaga anak dari anaknya. Ya. Kemudian. Ya, kemudian. Allah alam mungkin. Wattawriyati allati hawlahu. Ya, wattawriyati allati hawlahu. Ya, dan juga ya, ya tempat tinggal atau rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Fama yazaluna fi hifdhin minallahi wasitrin. Ya, maka ya, mereka senantiasa ada dalam penjagaan dari Allah. Dan juga sitrin, ya, aib mereka terjaga, tertutup. Wa min ajibi hifdillahi liman hafidhahu. Dan di antara ya, hal yang menakjubkan tentang penjagaan Allah bagi hamba yang menjaganya, an yaja'alal hayawanatil ya, mu'ziyata bittaba'i hafidhatan lahu minal adha. Ya, yaitu ya Allah akan membuat hewan-hewan yang secara nalurinya itu ya secara tabiat itu buas. Ya, namun justru dia akan menjaganya dari gangguan. menjaga hamba tersebut. Kama jara li safinata radhiyallahu anhu. Ya, sebagaimana terjadi pada Safinah radhiyallahu anhu. Wa huwa maulan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah ya dahulu budak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu kusira bihil markabu. Ya, ketika kapal yang beliau tumpangi itu ya pecah atau rusak. Ya, kita lihat catatan kaki fil bahri. Ya, di laut. Wa kharaja ila jaziratin faral asada. Ya, kemudian dia atau beliau ya kharaja ya mungkin maksudnya berusaha berenang sampai suatu dataran, maka kemudian beliau melihat seekor singa. Faja'ala yamshi ma'ahu. Ya, ternyata singa tersebut justru berjalan bersama beliau. Hatta dallahu 'ala at-tariqi. Bahkan singa tersebut menunjukkan jalan yang harus beliau tempuh. Falamma awqafahu 'alaihi. Ya. Kemudian ketika ya singa tersebut ya berhenti ya pada arah jalan tersebut, ja'ala yuhamhimu. Ya, maka Allah membuat singa tersebut itu yuhamhim. Ya, hamhim itu mengeluarkan suara, ya mengeluarkan suara ka'annahu yu'atti'uhu. Ya, seolah-olah suara tersebut ya mengucapkan selamat tinggal kepada Safinah. Thumma roja'a anhu. Ya, kemudian singa tersebut pergi darinya. Kita cukupkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.